takut lagi. Jangan-jangan coba, coba, coba, jangan kau menggoda aku lagi. Ku tak mau, ku tak sedih, ku tak mau, ku tak sedih. Ku tak sedih, ku tak mau, ku tak sedih, main.